Wong tua ngrumat anak kok alus, anak garap wong tuane yo alus. Wong tua karo anak kok kasar, anak nang wong tuane yo kasar. Kan wonten wong tua karo anak sing alus, ana sing kasar. Enten sing alus. Anak loro, panas, tukokno sirup nang ora gelem ngombe. Ngono ku alus garapane. Cung diombe cung sirupe, gak diombe kok sampean gak mari-mari gari sekolah, gari ngaji. Agak pinter cung diombe cung, agak pinter. Ngono nek mari ditumbas sok kelambi, senajan dibeli duwi. Alus ngene iki sok ben anak ngeramut wong tuane ya alus, bapake nang rumah sakit, anak nilii kok obat urung diombe, Pak, obat wis diombe ta urung, Pak? Urung cung, jong pake cangkeme pahit. Diombe, Pak, jere Pak dokter aleh telat sih. Engko nek gak diombe-ombe gak mari-mari, Bapak. Putune wis kangen bae kok. Diombe, Pak, weneng mari. Ngono. Tapi ana kok wong tuwa sing karo anake kewasare amit-amit. Anak awake panas, oleh sirup, nang ora gelem ngombe. Ora dilus tambah disuwun taki. Diombe. Kaget, nyentak kok yo ngono kuwi kok. Mosok ning nyentak kok diombe kuwi ora nyentak. Diombe. Klenga-klengu. Iki ngono duwe iki anggite merat duwe. Toh mari to ora kowe. Ndombe klenga-klengo. Ora gelem ngombe, tak loloh cangkemmu. Ndombe dititeni sampe anak nang wong tuwa ya kewasar, bapakne lara ning rumah sakit, anak niliki ketok obat yang selengkrah rong diombe. Anak nyak, Pak, obat kok sing selengkrah nang kene diombe to rong obate. Urung cung, pake cangkeme pahit. Wis suwe Pak nek wong gering cangkeme pahit wis suwe. Ora gering ya apa-apa dimploki kabeh ngono kok. Njombe toh mari to ora. Gerang antek anyi-anyi bareng. Aku ora ngrumat kowe tok, ngrumatmu tenem bareng. Njombe. Ora diombe, lothek cangkemmu ngono. Mergo gek biyen loloh saiki balesane. Lu tenang, ana wong tuwa karo anak kok mentolo. Anak ya mentolo karo wong tuwa. Aku jane ngene iki ora leh dirungono cah cilik-cilik, Pak. Iki urusane wong gerang asline. Enek wong tua karo anak mentolo ngene. Wong enek anake no pinggire ngene mentolo omong-omong karo tanggane. Saman penak, Kang, Kang. Anak loro dunung-dunung pinter-pinter anak empu mu ndak tuwek gentengno anak urip. Mulya tambah tuwek. Ora kaya aku. Delondong sitok ora genah. Kan mergawe ra godak. Roy matane duwe. Niki anake nek krungu anak cerdas iso mbaden. Berarti Pak E wis reged duga karo aku. Padahal aku metu nang donya ya ora karepku dhewe. Aja dheke sing polah-polah karo buke ya ora ngerah nang aku. Salah dhewe. Wong aku nang jero diutek-utek kok. Anake cerdas kok. Niki anak ya mentolo karo wong tuwa. Dingengeri wong tuwa ya. Eneng kancane dolan ngene iso omong luwe kok. Sampeyan penak, Mas, Mas, ora ketunggon wong tuwa. Enteng uripe sampeyan. Nyambut ge apa-apa nyentel kabeh, ora kaya aku. Kowe penak, Mas, wis randi wong tuwa. Pancen wong tuwa nemi pawinter kok. Wong tuwa nang gelem mati sik tak anggap apik ya. Bapakmu pawinter iso gelem mati sik, ora kaya aku sing ngon-ngon loro. Glimbang-glimbung ra metu kayane. Ya mbah kok ora mati-mati. Padahal kancane seresik sing sak pantaran dhewe. Nyang karek diethok kuwi. Ya Allah. Mila setunggal ilmu, terutama Bapak dieling-eling ilmu Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai pendidikan dasar. Ojo sampai sampean duwe anak ra iso maca Quran. Saestu niku pesen kula. Quran itu subhanallah luar biasa barokahnya. Anak iku ya, bocah iku nek gak tau maca Quran. Rungokno. Bocah iku nek gak tau maca Quran, ya termasuk bocah-bocah umur suwida, umur 70 bareng. Bocah umur 50 bareng. Iku lek gak tau maca Quran, gak pernah kenek cahayane Quran, gak pernah tersentuh nur ilahi. Niku atine atos. Tuturane wangel. Lah nek anak ra pinter umpane watuk ora diramut tambah disentak. Jawa tak watuke, Pak. Berbeki wong.

Sedaya putra-putrine dasaken generasi ingkang solihin solihat, pinaringan ilmu ingkang manfaat, iman takwa ingkang kiat, akhlak ingkang hebat, manfaati kangge agami lan masyarakat. Bibarokatuh.